Saudara, tema yang diberikan kepada saya dalam minggu ini adalah tentang ketaatan. Tema tahun 2015 yaitu karakter Kristiani, dan nats yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Mari saya ajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan bacakan untuk saudara dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. LAI memberi judul di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudara, nats yang kita akan dalami yaitu doa Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-42. Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang ke-42. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Seorang anak, dia disebut taat kepada papanya ketika anak itu menuruti perintah papanya. Saya ulangi, seorang anak yang taat kepada papanya kalau anak itu mentaati perintah papanya. Anak itu tidak mungkin disebut taat kepada papanya ketika dia diberi perintah, dia tidak melakukannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bergumul di sebuah taman yang disebut Taman Getsemani. Saudara, Taman Getsemani bukanlah satu taman yang besar. Kalau saudara pernah berkunjung ke taman ini, saudara, taman ini kecil. Untuk ukuran taman di Indonesia, kecil. Bukan, saudara, jangan bayangkan seperti Monas yang begitu besar. Taman itu kecil. Kalau saudara jalan sebentar, selesai. Sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan mungkin orang-orang kaya punya taman yang lebih besar dari rumah, dari Taman Getsemani itu. Oleh karena kecil. Dan pohon-pohon yang pada waktu sekarang ini ada tidaklah pohon-pohon yang rindang, yang tinggi-tinggi, tidak. Pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi, ya, ada di beberapa tempat begitu. Dan disitulah dikatakan Tuhan Yesus berdoa, memang pemandangannya sangat baik. Dari taman itu bisa melihat ke arah jauh, ada satu lembah, ya, kemudian di jauh sana, kalau pakai pemandangan yang lagi cerah bisa melihat ke arah Bait Allah. Saudara, enggak jauh. Itulah sebabnya dikatakan ketika murid-murid setelah berdoa pun mereka bisa turun sebetulnya melewati lembah itu. Saudara-saudara, tapi malam itu merupakan malam yang sangat menggetarkan hati Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat begitu takut dan gentar. Saudara, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus yang begitu pemberani, tetapi di dalam saat itu mengalami satu ketakutan dan kegentaran yang luar biasa. Dia bawa murid-muridnya, 3 orang itu, untuk menemani dia berdoa. Saya bayangkan karena lokasi tidak besar, saudara, ya, muridnya enggak jauh sebetulnya dari dia. Ada di sana, sementara dia berdoa. Bisa terlihat apa yang sedang digumulkan oleh gurunya. Saudara-saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus berdoa, ternyata murid-muridnya memang sudah keletihan dan sudah larut malam. Mereka tertidur, kecapean. Sementara Tuhan Yesus bergumul sendirian. Saudara, apa yang menjadi perhatian kita tentang isi doa dari Tuhan Yesus ini? Saudara, dikaitkan dengan tema kita tentang ketaatan, saudara. Bagaimana akhir di dalam isi doa itu yang mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, itu menunjukkan bahwa dia tak mentaati akan kehendak Allah dengan satu kerelaan, sekalipun dia tahu bahwa itu tidak mudah. Saudara, ketaatan kepada Allah ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam hidupnya. Ketaatan kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, Rasul Petrus juga pernah menasihatkan di Petrus, surat Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Dikatakan, biarlah kita jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Petrus menasihatkan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi jangan dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Dan inilah yang sikap yang diambil oleh Tuhan Yesus ketika dia dengan sukarela. Dia menerima cawan itu. Saudara, ketaatan kepada Allah jauh melebihi ketaatan kepada manusia. Seringkali kita justru lebih takut, lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah firman Tuhan. Saudara, kalau saudara dikatakan mentaati Allah, tentu saudara adalah mentaati perintah-perintahnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, aku mentaati Allah, tetapi tidak melakukan perintahnya. Itulah yang Tuhan Yesus sedang ajarkan. Ketika dia mentaati Allah Bapa, maka dia juga mentaati akan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, contoh yang paling sederhana yang sering saya sampaikan adalah, seringkali kita lebih taat kepada dokter daripada kepada perintah firman Tuhan. Sering kisah ini saya sampaikan Karena saya menyaksikan hal itu dan saya gak bisa melupakan peristiwa itu. Sebagai seorang penginjil muda yang baru praktek, menyaksikan gembalanya. Gembala saya perempuan, masih penginjil juga tapi sudah berusia. Lalu dilecehkan begitu saja oleh jemaatnya. Orang yang lama, ketika hamba Tuhan ini menasihatkan, "Pak, jangan merokok." Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Sambil merokok, sambil ditiupkan itu ke wajah penginjil ini. Karena kita kunjungan ke rumahnya, dia katakan, sambil dia tiupkan itu, sambil, karena dia ahli merokok barangkali ya, itu bisa bulat-bulat begitu. Ya. Dan apa yang dia katakan? "Coba tunjukkan kepada saya, di mana Alkitab melarang merokok." Dibilang. Yang dilarang merokok hanya di pom bensin. Dibilang. Enggak ada di Alkitab, tunjukkan kepada saya. Dibilang. Enggak lama kemudian dia sakit, harus dibawa ke Singapura. Sewa pesawat khusus. Dan hamba Tuhan ini menemani dia. Dari kotanya dibawa kemudian ke Singapura. Pulang, sudah enggak merokok lagi secara. Lalu saya kunjungan lagi ditanya, "Kenapa enggak merokok?" "Dokter melarang, saudara." Jadi dokter melarang lebih manjur daripada firman Tuhan mengatakan, "Jagalah tubuhmu." Saudara, belum lama ini saya ikut reuni alumni. Satu alma mater, udah 30 tahun, 35 tahun kita enggak ketemu. Ketika ketemu ada yang ngeliatin. Masih ingat enggak coba tuh? Ya, kira-kira wajahnya kan enggak pernah ketemu saudara 30-35 tahun. Ketika mereka tanya, "Kamu masih ingat saya?" "Oh, masih." Ternyata manusia itu berubahnya juga enggak drastis amat. Kalau kita udah ketemu, diperhatiin, "Ah, tahu si ini, si ini, si ini." Masih bisa ketebak lah, ya. Enggak berubah banyak. Mungkin tambah tua, rambut tambah putih, tambah gemuk, tambah kurus, ya, tapi tetap bisa ditebak. Saudara, kemudian dari perbincangan itu ada rekan yang sakit, kena kanker paru-paru. Lalu orang ini bilang, rekan-rekan bilang, "Wah, kamu masih merokok enggak?" Dia bilang sama temannya. Saya cuman memperhatikan mereka diskusi karena banyak rekan-rekan saya yang enggak seiman juga dengan saya. Mereka ngobrol-ngobrol, lalu mereka bilang, "Masih merokok enggak?" Yang satunya bilang, "Kamu juga masih merokok enggak?" Lalu sambil pegang rogoh di kantongnya, enggak percaya kalau dia bisa bebas dari rokok gitu ya. Ternyata mereka, dia bilang, "Kami sudah 10 tahun enggak merokok. Kami sudah sekian lama enggak merokok." Saya diam aja. Lalu satu orang mengatakan, "Kamu tahu teman kita itu? Itu kayaknya enggak lama lagi loh." Saudara-saudara, ketika dia berkata enggak lama lagi, itu menunjukkan orang aja bisa tahu sebentar lagi dia akan meninggal. Orang bisa mengira-ngira sebentar lagi dia akan meninggal oleh karena kanker paru-paru. Dulu dia merokok. Saudara-saudara, itu kisah pengalaman sekelumit kecil dari rekan-rekan yang akhirnya mereka berbalik sendiri oleh karena melihat pengalaman. Tapi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mentaati Tuhan lebih? Mentaati firman-Nya. Itu berarti kita mentaati Tuhan. Kita betul-betul taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kisah Rasul 5 ayat 29, Rasul Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, seringkali kita di dalam dunia ini kalau sudah kepepet, terpaksa taat. Apakah kita punya satu kerelaan untuk taat kepada Allah? Dan ketaatan itu adalah ketaatan terhadap firman yang kita imani. Saudara, itulah sebabnya istilah ketaatan iman yang dipakai oleh Rasul Paulus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara membaca di dalam Roma 16 ayat 26, menurut perintah Allah yang abadi, dikatakan. Kita membimbing bangsa itu kepada ketaatan iman. Saudara, kita belum melihat, kita belum, bahkan mungkin kita belum mengalami apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ketika kita satu saat mengalaminya, kita bisa mengaminkan betapa firman itu firman yang kekal, firman yang abadi. Perintah Allah adalah perintah yang abadi. Dan itu akan terwujud dan terbukti. Saudara-saudara, ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang kita harus lakukan, sekalipun kita harus membayar dengan harga yang mahal. Banyak para misioneri, saudara-saudara, oleh karena firman Tuhan memanggil mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, dia hanya beriman bahwa ini adalah panggilan Tuhan buat dia, lalu mereka pergi melayani Tuhan. Karena dia tahu, dia mau mentaati Tuhan lebih daripada situasi lingkungan yang ada. Saudara, kalau membaca di dalam kisah-kisah para misioneri, bukan hanya yang tertulis di dalam Alkitab, saudara, tapi para misioneri dari abad ke abad, saudara akan menemukan panggilan Tuhan yang begitu unik dari masa ke masa. Ada orang yang profesional, ada orang yang dari keluarga kaya, ada orang yang begitu banyak penderitaan. Ketika mereka melayani Tuhan sebagai seorang misioneri, kisah yang tidak bisa saya lupakan, ketika kita menyaksikan film, saya bersama dengan anak-anak kami, ya, anak-anak saya sengaja ajak, ayo kita nonton film kisah tentang misioneri. Supaya apa? Supaya mereka juga punya wawasan. Sebagai seorang misioneri itu apa yang dialami? Itu kisah nyata yang difilmkan, saudara. Begitu banyak tantangan, pergumulan. Tetapi dia ingin taat kepada Tuhan. Saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang mutlak bagi Yesus Kristus. Ketaatan kepada Allah Bapa adalah ketaatan yang mutlak. Yang kedua, saudara, ketaatan tadi adalah taat kepada Allah. Dan ketaatan itu harus dengan satu ketaatan yang rela, sekalipun dia harus menderita bagi orang lain. Dan ini adalah demi kebenaran. Taat demi kebenaran Allah. Allah punya rencana agung di dalam hidup manusia. Dan Allah punya satu hal yang ingin dilakukan. Saudara-saudara, dosa yang tidak dihukum, maka yang tidak menghukumnya sebetulnya dia sedang melakukan ketidakadilan. John Piper mengatakan, dosa yang tidak dihukum, maka orang yang tidak menghukumnya sebetulnya dia sedang tidak melakukan. Dia sedang melakukan ketidakadilan. Saudara, bukankah sebetulnya pasif? Ternyata tidak, saudara. Tidak pasif. Orang yang enggak menghukum itu kan sebetulnya pasif. Tetapi sesungguhnya dia sedang melakukan ketidakadilan. Itulah sebabnya dosa yang dikatakan oleh Yehezkiel itu harus ditanggung oleh masing-masing manusia. Dia harus dihukum. Dan Allah menghukum dosa itu. Itulah keadilan. Allah sedang melakukan keadilan oleh karena dia harus menghukum dosa. Tetapi saudara, Allah bukan hanya hakim yang adil. Tapi dia juga Allah adalah yang kasih. Itulah sebabnya dia begitu mengasihi akan manusia. Sehingga ketika dia menghukum itu, maka sesungguhnya dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Menjadi pengganti untuk menanggung dosa-dosa yang harus dihukum itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berkata, cawan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu apa, saudara? Cawan itu adalah murka Allah. hukuman Allah yang begitu dengan kemarahan yang begitu dahsyat atas dosa manusia. Dan itu harus ditanggung oleh Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus paling menderita di dalam kisah ini, saudara? Banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kisah Taman Getsemani. Ketika dia berdoa tersungkur, itu bukan, atau sujud, itu bukan hal yang biasa saja. Tetapi sujud kali ini bukan hanya sebagai rasa hormat, tetapi juga satu pergumulan yang begitu berat. Ketika dia sujud, dikatakan keringatnya seperti tetesan darah. Saudara-saudara, ini menunjukkan satu tekanan yang begitu berat, beban yang begitu berat, ini penderitaan yang begitu berat. Sesungguhnya apakah yang membuat dia begitu menderita? Apakah dia takut mati, saudara? Ketika dia mengatakan seperti mau mati rasanya, saudara, apakah Tuhan Yesus bohong sih? Kalau saudara pernah mendengar ada orang berkata, wah seperti mau mati, mungkin orang bertanya, kamu udah pernah mati belum sih? Kan belum, kok bisa tahu kamu seperti apa mau mati itu? Saudara, tadi kisah yang tadi saya katakan, orang bisa memprediksi, wah dia gak lama lagi loh. Betul, gak lama lagi ternyata. Setelah reuni gak lama mendapat berita BBM lewat. Kenapa orang manusia saja bisa tahu kira-kira gak lama lagi? Ketika Tuhan Yesus berkata seperti mau mati rasanya, itu betul-betul seperti mau mati, saudara. Kalau saudara pernah mengalami seperti mau mati, kalau ada orang berkata demikian, saya mengamini. Iya, meskipun belum pernah mati, tapi seperti mau mati. Betul. Saya teringat ketika berada di Kunming. Hari itu saya berkata kepada istri saya, malam itu saya berkata kepada istri saya, rasanya saya gak lewat hari ini. Lewat aja hari ini enggak, saudara. Tengah malam saya berkata, rasanya saya sudah mau mati. Saya cuma titip pesan sama istri saya, tolong jaga anak-anak. Saudara, saya udah gak tahan. Saya sakit selama 2 minggu, saya terbaring di atas ranjang dan gak bisa bergerak kecuali harus dipapah pergi ke dokter. Setelah itu pulang sudah gak bisa 12 hari atau 2 minggu. Hampir 2 minggu. Dan hari terakhir itu saya mengatakan, rasanya saya sudah gak sanggup. Dan betul-betul gak sanggup. Saya baru tahu apa artinya saya mengatakan seperti sudah mau mati rasanya. Saya ingat malam itu saya hanya berkata, ya sudah coba telepon deh, telepon koko saya. Karena saya kalau sakit gak pernah mau kasih tahu keluarga, daripada pusing ya, memberitahu mereka, mereka pusing gak bisa berbuat apa-apa juga. Gak mau kasih tahu. Tapi malam itu saya katakan, udah coba telepon kakak saya, dokter juga. Dan heran, kakak saya itu malam gak pernah terima telepon. Tapi malam-malam itu dia terima, saudara. Ketika dia terima, dari pendengaran telinga saya, istri saya berkata-kata, saya masih bisa mendengar, mengingat, karena itu peristiwa yang paling berharga dalam hidup saya. Ditanya kurang lebih, sakit apa? Gak tahu. Cuman dari batuknya keluar, itu apa? Seperti cat, warna cat yang krom itu ya, krom, warna krom, silver. Keluar, setiap batuk keluar. Rupa-rupanya saya itu kena, saya tanya apa itu? Saya kena paru-paru akut, karena ngecat ruangan tertutup. Dan saya pakai sapu tangan, saya pikir cukup. Ternyata enggak bisa. Karena rolling door itu harus ditutup, bagian belakangnya baru disemprot. Depan bisa keluar kena udara luar. Tapi begitu di dalam disemprot, kehirup. Dan itu saya enggak tahu karena enggak punya pengalaman jadi tukang begitu ya. Tapi di sana harus menukang sendiri. Saudara-saudara, pada waktu itu saya sakit. Sudah lama sakitnya, tapi saya anggap itu enteng. Batuk biasa, minum obat sembuh. Tapi kali ini gak sembuh-sembuh sekian lama. Akhirnya sampai 12 hari harus terbaring di ranjang. Dan kemudian sudah ke dokter ahli, ke profesor di sana. Sudah minum antibiotik banyak sekali. Dan itu terakhir saya ke dokter, baru belum pulang belum lama. Saya sudah mengalami satu, gak tahu istilah dokterannya apa. Itu panas dingin dari mulai berapa menit kemudian semakin pendek dan saya semakin nggak tahan. Itu saya sebabnya mengatakan saya sudah mau mati. Ketika kakak saya mendengar itu kemudian dia tanya obatnya apa yang diberikan, nggak bisa baca, pakai Mandarin. Jadi istri saya juga nggak bisa baca, cuman ditanya dosisnya berapa. Lalu dia katakan didobel saja dosisnya. Dalam hati saya, dosis yang saya minum aja saya sudah mau mati, sekarang disuruh didobel, saudara. Dan dalam waktu minum obat gak lama, saya pikir, wah udah, memang sudah waktunya untuk lewat. Tapi saya percaya kakak saya tidak akan mencelakakan saya. Itu satu hal. Kalau memang harus lewat, itu karena memang penyakit, bukan karena salah secara pengobatan. Saya minum, saya. Tapi saya gak punya obat turun panas dalam malam itu. Jadi kita suruh orang beli, semua apotek sudah tutup, dikatakan. Ini sudah lewat jam 12 malam, gak ada toko obat yang buka. Jadi cara satu-satunya bagaimana? Harus minum air sebanyak-banyaknya. Terus sudah gak bisa ke toilet, dipakai itu aja, Pampers. Terus minum supaya sampai pagi baru bisa beli obat untuk turun panas. Saudara-saudara, itu pengalaman yang berharga. Tuhan Yesus mengalami ini jauh lebih daripada apa yang mungkin kita pernah alami. Ketika dia mengatakan seperti mau mati rasanya. Saudara, apakah yang membuat dia begitu menderita, saudara? Itu adalah karena dia tahu akibat menanggung dosa, dia harus terpisah dengan Allahnya, Allah Bapa yang Maha Kudus. Kita tahu Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Allah Tritunggal. Bagaimana persekutuan ini? Kita tahu Yesus Kristus adalah Allah, tapi ketika dia inkarnasi, dia menjadi manusia yang sempurna juga. Dan ketika dia sebagai manusia yang sempurna, Allah pun tidak pernah meninggalkan dia. Banyak peristiwa kita tahu bagaimana mujizat-mujizat dilakukan oleh Kristus seumur hidupnya. Tapi saudara, satu saat pada satu titik dia menyadari Allah akan meninggalkan dia oleh karena dosanya, dosa manusia, oleh karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dia begitu bergumul. Tapi saudara-saudara, oleh karena kasihnya kepada kita juga, dia rela. Rela demi kebenaran Allah menanggung penderitaan bagi orang lain, saudara. Saudara, mungkin kita sulit melakukan ini. Jangankan menderita, berkorban bagi orang lain aja tidak mudah, saudara. Saudara, kalau saudara berkorban menolong orang lain, itu kan tentu pengorbanan juga. Itu sudah sulit. Apalagi saudara berkorbannya harus mengalami penderitaan, baik itu secara fisik, secara mental, secara emosi. Saudara mengalami penderitaan untuk orang lain, demi orang lain, bagi orang lain. Apakah saudara rela, saudara? Sekali lagi tentang para misioneri ini, saya melihat bagaimana mereka ini rela, saudara. Dia meninggalkan zona nyaman, dia pergi untuk mencari jiwa. Dan dia tahu ini adalah kehendak Tuhan bagi dia. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Tapi dia tahu penderitaan itu bukan karena dosanya. Penderitaan itu adalah demi orang lain boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Kemarin belum lama saya ikut persidangan PGI secara nasional di desa Malino atau Kabupaten Malino. Malino ini kabupaten di Kalimantan Utara, dekat Tarakan, dari Tarakan naik pesawat kecil sekitar 20 menit. Saya waktu itu naik pesawat kecil, mendarat. Ternyata luasnya, saudara, kabupaten ini lebih luas dari provinsi Jawa Timur, saudara. Lebih luas. Dan kalau dari pesawat bisa kelihatan hutannya masih hijau. Dan kemudian Bapak Bupatinya mengatakan, Bapak Bupatinya Kristen, itu daerah Kristen, mengatakan begini, Malino ini menjadi paru-paru dunia. Konservasi hutan yang masih hijau yang ada di Kalimantan, di daerah Kalimantan Utara, yaitu di kabupaten dia, itu menjadi paru-paru dunia. Jadi dunia saat ini bergantung dengan paru-paru yang ada di Malino ini. Dia sebutkan demikian, dan memang itu diakui oleh dunia. Banyak hutan sudah gundul tapi dia pertahankan. Tapi saudara, di sana ada satu topik yang diangkat oleh PGI, yaitu bagaimana mengembangkan spiritual, mungkin saudara jarang dengar ya, keugaharian. Spiritual keugaharian, lalu cukup untuk semua. Artinya apa? Keugaharian itu sederhana, menengah, sederhana. Bagaimana kita membangun satu roh kerohanian kita merasa cukup. Kenapa perusakan alam terjadi? Semua itu oleh karena intinya satu, keserakahan manusia. Dia tidak merasa cukup. Dia terus ingin semakin kaya, lebih kaya. Nah, bagaimana merasa cukup? Inilah yang dikembangkan di dalam topik persidangan tahun ini. Cukup untuk semua, bukan hanya cukup untuk diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, saudara mungkin merasa nyaman, saudara mungkin merasa, buat apa menginjili, yang penting saya dan keluarga saya sudah selamat. Untuk apa melayani Tuhan? Toh saya tidak ada kekurangan apapun. Tapi Tuhan panggil orang-orang seperti ini, meninggalkan apa yang dia anggap zona nyaman itu. Justru pergi ke tempat di mana dia sadar Tuhan panggil untuk dia pergi ke sana. Sekalipun dia harus menderita. Dan bukan hanya dia, bahkan mungkin anak-anaknya. Itulah yang dialami oleh William Carey ketika film Jadilah Seperti Lilin dikatakan. Lilin kecil tapi bisa menerangi. Pengalaman William Carey bagaimana istrinya meninggal, anaknya meninggal terlebih dahulu, ya, oleh karena penyakit yang pada saat itu tidak ada obatnya. Penyakit malaria pada waktu itu belum ada obatnya. Saudara-saudara, dan penderitaan ketika istrinya mengalami tekanan yang begitu hebat. Tapi William Carey tahu, ini adalah bagian dari panggilan. Inilah ketaatan kepada Tuhan, sekalipun dia harus menderita. Dia tetap taat. Dan dia tahu, banyak orang mengatakan, bahkan adik iparnya pun mengatakan begini, karena adik iparnya itu perempuan, diajak oleh William Carey karena untuk menemani kakak perempuannya. Adik iparnya berkata apa? Untuk apa kita ada di sini? Dia katakan. Sementara makanan tidak ada. Karena rumah yang disewa itu, dia tidak punya banyak uang, dia sewa rumah yang bekas kandang ayam. Rumah tua yang di dalamnya ayam. Waktu dia bersihin bersama dengan anak-anaknya, diatur, dia tata rapi menjadi rumah tempat tinggal dia. Dan satu saat, keluarga ini gak punya makanan. Di meja makan kosong, gak ada makanan. Dan adik iparnya berkata apa? Untuk apa kita susah-susah di sini? Sementara di sana kita punya banyak makanan. Di sini beras pun gak ada. Buah pun gak ada. Kenapa adiknya mengatakan demikian, Sarah? Karena William Carey ketika jalan-jalan bersama dengan anaknya pergi ke pasar itu, ada seorang dari India. Ada orang India, memang dia pergi ke India. Orang India ini berkata begini, William Carey, saya panen buah. Saya mau kasih buah ini untuk keluarga kamu. William Carey gak mau. Terima kasih. Tidak, gak apa-apa. Ini hasil panen buah dari taman kami, dari kebun kami. Dibawa pulang, saudara. Ketika bawa pulang, memang gak ada makanan kecuali buah itu. Dia taruh di atas meja. Ketika adik iparnya melihat itu, dia begitu marah. Kenapa kita hidup harus dari pemberian orang lain? Memang tidak ada peras, tidak ada makanan. Saudara William Carey begitu terpukul, dia begitu sedih. Sementara anak-anaknya butuh makanan. Saudara, ini kisah-kisah yang nyata yang diangkat dalam kehidupan para misionari. Tapi saudara, apakah jemaat Tuhan tidak ingin belajar? Bukankah firman Tuhan mengatakan justru kita dipanggil? Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya apa? Bahwa setiap jemaat Tuhan seharusnya dipanggil untuk rela demi Kristus, demi kebenaran, untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Rela mengikuti jejak Kristus. Bukan hanya para misionari, tetapi setiap anak-anak Tuhan di dalam gereja, dalam bentuk apapun, kalau itu demi kebenaran, ketaatan kepada Tuhan, relakah kita mengikuti jejaknya? Karena untuk itulah seperti yang dikatakan, Kristus melakukan semua itu selain menyelamatkan saudara, dia memberikan teladan. Teladan itu untuk apa? Untuk saudara yang saya lakukan. Saudara, mudah ikut Tuhan dikala senang. Tetapi relakah kita ketika justru kita dipanggil untuk menderita demi kebenaran? Saudara, kita sudah melewati Jumat Agung Paskah sebagai orang Kristen begitu banyak. Dan mungkin pada hari ini saya ingin mengajak dan mengingatkan saudara, sudahkah kita ikut teladan Kristus? Saya tidak tahu panggilan Tuhan bagi saudara di dalam bidang apapun. Tapi apakah saudara mau mendengar suara Tuhan dan berkata kepada Tuhan, saya mau. Saudara, ternyata ketaatan itu pun di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita adalah ketaatan Kristus, bukan yang satu-satunya. Kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, itu ketaatan Kristus dan bahkan dikatakan taat sampai mati. Itu menunjukkan apa saudara-saudara? Bahwa ketaatan Kristus kepada Bapa-Nya itu tahap demi tahap terus. Bahkan ada satu ayat yang membuat saya tergelitik. Yang seolah-olah pengertian disempurnakan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam bagaimana Kristus dari sejak awal komitmen untuk setia kepada kehendak Allah, itu panggilan Tuhan, itu terus menerus. Dan dia sebelum dibaptis, ketika dia mau dibaptis, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis apa? Lakukanlah itu. Baptislah aku. Untuk apa saudara? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada satu komitmen untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sekalipun di Taman Getsemani kemudian dia bergumul. Karena ini sudah menjelang akhir. Peristiwa salib. Tuhan Yesus tidak takut kepada paku. Tidak takut kepada salib, tidak takut kepada cambuk, tidak takut kepada mahkota duri. Yang dia takutkan, yang dia gentarkan satu, adalah keterpisahan dengan Allah Bapa yang dia belum pernah alami. Ada satu persekutuan yang begitu indah. Saudara, kalau penderitaan secara fisik dia sudah sering alami, bagaimana dia keletihan, dia semalam-malaman dia terus berjuang untuk orang lain, melayani tanpa batas tempat dan waktu. Tapi saudara, kemudian di ujung dari pelayanannya, yaitu di Taman Getsemani, itu ada satu keputusan yang sangat penting. Saudara, saya berharap biarlah kita bisa menggenapkan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita sampai pada akhirnya. Saudara, saya pernah menyaksikan satu klip yang begitu menggetarkan hati, yang saudara mungkin juga pernah tonton, berkaitan dengan orang yang disuruh mengingkari imannya. Saudara, di dalam video itu dikatakan, sangkali imanmu. Lalu orang ini dibawa ancaman sambil bersujud, dia harus mengikuti kata-kata hujatan tentang Tuhannya. Dia pikir, karena ini di akhir ya, dia pikir kalau dia katakan itu dia bebas dari gorokan. Ternyata saudara, begitu dia selesai mengatakan seperti yang diucapkan oleh orang itu, selesai, begitu selesai, langsung dia digorok juga. Video itu menunjukkan kepada saya, aduh sayang sekali ya, justru di akhir hidupnya. Itulah sebabnya pengalaman suku Kurdi yang 21 yang, atau berapa banyak itu yang dikatakan, kemudian dia tidak menyangkali imannya. Keluarganya yang mendengar, keluarganya dibantai, dia tetap bersyukur karena tidak ada yang mengingkari imannya. Saudara-saudara, ini zaman sekarang, saudara. Ini zaman ini. Yang siapapun bisa mengalaminya. Saudara, ketika pembicaraan tentang poso, saudara, di dalam persidangan itu ada, saya ikut sengaja kelompok dari yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Lalu cerita tentang poso, sedih juga mendengarnya. Begitu dengar ada 3 orang dibunuh, pendetanya salah satu dibunuh. Kemudian, ini bukan di luar negeri, bukan di tanah Arab, ini di Indonesia, saudara. Langsung kirim tentara 1.200. Tapi dampaknya bagaimana, saudara? Itulah menjadi perdebatan persidangan. Mereka adalah orang-orang yang datang langsung dari daerah itu, dan kita mendengar langsung. Menggetarkan, saudara. Saudara tidak mengalami mungkin, tapi satu saat kalau saudara dan saya mengalami, kira-kira bagaimana sikap kita? Apakah kita masih bisa taat kepada kehendak Allah sekalipun harus mati? Dan itulah harusnya yang Tuhan Yesus ajarkan, taat sampai mati. Artinya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara-saudara, ketika dia mengatakan jadilah kehendakmu, itu berarti sudah selesai. Apa yang menjadi komitmen dia? Bahwa dia menerima seluruh kehendak Allah. Itulah sebabnya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak sempurna. Kalau saudara nanti membaca satu ayat tentang bagaimana Yesus disempurnakan, artinya apa? Dia menggenapi tahap demi tahap itu dengan ketaatan. Semua itu sempurna, saudara. Sampai pada akhirnya inilah kesempurnaan, karena menggenapi seluruh kehendak Allah. Biarlah itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara, banyak orang yang di akhir hidupnya kemudian sadar, tapi kesempatan itu kadangkala tidak diberikan. Justru karena ketika dia sadarnya karena dosa-dosanya, bukan karena dia taat kepada kehendak Allah. Biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita tahu kita harus taat kepada Allah, taat kepada kehendaknya, sekalipun kita harus menderita, dan bahkan penderitaan itu demi orang lain, sampai akhir hidup kita, kita menggenapkan seluruh kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang kami sudah dengar dan renungkan. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tidak berpangku tangan. Sesungguhnya kehendak-Mu masih dinyatakan sampai pada hari ini di dalam rencana agung yang mulia, yaitu bagaimana Kristus mati menggantikan kami, menanggung dosa-dosa kami. Tetapi Engkau juga ingin mengajarkan kepada kami, memberikan satu teladan untuk kami juga rela mentaati Tuhan, sekalipun kami harus menderita, dan penderitaan itu bagi orang lain. Ajar kami Tuhan, seumur hidup kami ikut ambil bagian dengan kesetiaan kepada Tuhan dan menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.